Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyurul muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-47, tafsir qawlihi ta'ala tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha. Tafsir dari firman Allah, tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha. Qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an Qatadah radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Qala yuqda fiha ma yakunu fis sanati ila mithliha. Rawahu Abdul Razzaq wa Ibn Jarir. Wa qad ruwiya ma'na dhalika 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wal Hasan wa Abi Abdurrahman As-Sulami wa Sa'id bin Jubair wa Muqatil. Dari Qatadah radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikah, turun para malaikat, warruhu fiha, dan ar-ruh, malaikat Jibril, pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin dari Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Kata beliau, yuqda fiha ma yakunu fis sanah, diputuskan padanya pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, apa yang terjadi dalam satu tahun. Diriwayatkan Abdul Razzaq dan Ibnu Jarir. Dan diriwayatkan pula makna itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan Al-Basri, Abu Abdurrahman As-Sulami, Sa'id bin Jubair, dan Muqatil, Muqatil bin Sulaiman. Ya ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kata Al-Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr, hadha at-taqdirul hawli. Ini adalah takdir hawli. Naam, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdirul am dan at-takdir al-mufassil atau al-mufassal. Takdir yang sifatnya umum dan takdir yang sifatnya rinci. At-takdir al-mufassal itu terbagi menjadi tiga macam. Satu, at-takdirul umuri, yaitu yang terdapat di dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam pencatatan empat hal. Tatkala sang malaikat yu'mar bi arba'i kalimatin, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Naam, rizkinya dicatat, amalnya, ajalnya, menjadi bahagia ataukah sengsara. Sementara yang terdapat dalam hadis ini adalah at-takdirul hawli. Jenis yang kedua dari takdir al-mufassal adalah takdirul hawli, yaitu takdir tahunan yang ditetapkan di setiap malam Lailatul Qadar. Dan jenis yang ketiga adalah at-takdir al-yaumi, takdir harian. Takdir al-hawli, Allah subhanahu wa ta'ala pula jelaskan di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim, padanya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, dari layali Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Ini sebagaimana barakallahu fikum Allah katakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka hadhihi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu yang terdapat dalam surah yang kita sebutkan tadi, dalam surah Al-Qadar, yuqaddaru fiha ma yajri fis sanah, ditakdirkan padanya apa yang terjadi dalam satu tahun, min hayatin wa mautin, siapa yang lahir, siapa yang meninggal, mana tempat yang subur, mana tempat yang na'am mengalami kekeringan, siapa yang dapat kekayaan, siapa yang miskin, dan seterusnya. Ini ditetapkan dalam takdir al-hawli. At-takdirul hawli, takdir tahunan, sebagaimana pula takdirul umuri dan takdir al-yaumi, ini keseluruhannya diambil dari takdir umum yang ada di Al-Lauhul Mahfuz. Diambil dari takdir umum yang ada di Al-Lauhul Mahfuz. Tafsir yang datang dari Qatadah, dan beliau termasuk salah seorang murid sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu sahabat Abdullah ibn Abbas, maka sebagaimana diriwayatkan bahwa juga semakna dengan itu diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami termasuk dari murid sahabat Abdullah ibn Mas'ud, dan sekian banyak sahabat yang beliau berguru kepada mereka. Demikian pula Sa'id bin Jubair dan Muqatil rahimahumullahu ta'ala meriwayatkan yang sama tentang tafsir ayat tadi dalam surah Al-Qadar, bahwa ini berkaitan dengan takdir al-hawli yang diputuskan, ditetapkan padanya apa yang terjadi dalam satu tahun. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-48, ma jaa fi sifati al-lauhil mahfuz, yang menjelaskan tentang sifat lauhul mahfuz itu seperti apa. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, inna Allah khalaqa lawhan mahfuzan min durratin bayda daffatahu min yaquta hamra qalamuhu nurun wa kitabuhu nurun 'irduhu ma bayna as-sama'i wal ardi yanzuru fihi kulla yawmin 360 nazrah ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauhul Mahfuz dari mutiara putih. Dua sampulnya dari permata merah. Kalamnya, penanya adalah cahaya dan tulisannya adalah cahaya. Lebarnya antara langit dan bumi. Ia melihat padanya setiap hari 360 nazrah, 360 pandangan. Pada setiap pandangan ia mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, memuliakan, merendahkan, dan melakukan apa yang ia kehendaki, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari ia dalam keadaan sibuk. Apa yang disebutkan barakallahu fikum di dalam hadis ini tentang sifat Lauhul Mahfuz? Akan tetapi hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah adalah hadis dhaif. Ini adalah hadis yang lemah. Beliau sebutkan dalam Dhaiful Jami' nomor 1608. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah, yang beliau sebutkan dalam Dhaiful Jami' nomor 1608. Oleh karena kelemahannya, maka kita lewati pembahasan tentang hadis ini. Kita beranjak pada hadis yang ke-49. Sabaratul imani bil qadar, buah iman kepada takdir. Qala al-imamul mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa anil walid bin Ubadah qala dakhaltu ala abi wa huwa maridun atakhayalu fihi al-mauta فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار رواه أحمد. Dari Al-Walid bin Ubadah beliau berkata, aku masuk menemui ayahku di mana beliau dalam keadaan sakit. Aku sudah membayangkan beliau akan meninggal karena kondisi sakitnya yang cukup parah. Aku berkata, wahai ayahanda, berikanlah wasiat kepadaku dan bersungguh-sungguhlah untukku untuk memberikan wasiat kepadaku. Maka ayahnya Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu menyatakan, dudukkan aku. Tatkala mereka mendudukkannya, beliau berkata, wahai ananda, engkau tidak akan mendapati manisnya iman dan tidak akan sampai kepada hakikat ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala sampai engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Aku berkata, wahai ayahanda, bagaimana caranya agar aku bisa mengetahui takdir yang baik dan takdir yang buruk, atau bagaimana aku bisa meyakininya? Qala, beliau menyatakan, ta'lamu ma annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Engkau meyakini, engkau mengetahui bahwa apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin menimpamu, dan apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu. Wahai ananda, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Qala, kata beliau, Allah menyatakan kepada sang pena, uktub, tulislah. Maka terjadilah di saat itu, atau sejak saat itu, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Wahai ananda, jika engkau meninggal dan tidak di atas keyakinan tersebut, engkau akan masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 22705. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan Syekh Al-Fauzan, hadis ini juga membahas tentang iman kepada al-qada wal qadar, dan mengimani keduanya termasuk salah satu dari rukun iman yang enam. Al-iman bil qada'i wal qadar termasuk dari salah satu rukun iman yang enam. Di dalam hadis ini bahwa Al-Walid bin Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu masuk menemui ayahnya Ubadah, di mana beliau fi akhir hayatihi indal maut, di akhir kehidupannya hampir meninggal. Maka tatkala beliau mengetahui bahwa ayahnya sudah mendekati kematian, maka ia meminta kepadanya wasiat. Naam. Karena disunnahkan agar setiap orang sebelum meninggalnya memberikan wasiat kepada anak-anaknya, kepada kerabat-kerabatnya, dengan wasiat taqwa kepada Allah, wattamassuk bid-din min ba'di, dan agar mereka berpegang teguh dengan agama sepeninggal orang tua mereka. Ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 132, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya. Demikian pula Yaqub, beliau berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama, yani agama yang hak, agama yang lurus, tauhid. Maka jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kecuali dalam keadaan muslim. Sehingga dengan ini barakallahu fikum, ketika orang tua dia mengupayakan untuk memberikan wasiat kepada putra-putranya, kerabatnya sebelum ia meninggal, maka dia akan merasa tenang atas akidah mereka sepeninggalnya. Maka ini termasuk bagian dari nasihat, termasuk dari kesempurnaan asy-syafaqah, kesempurnaan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak. Jika hal ini, kata Syekh, di saat akan meninggal, kondisi yang sebenarnya memang benar-benar sulit bagi seseorang, sudah berat keadaannya, ini dituntut untuk memberikan wasiat dengan wasiat-wasiat kebaikan. Lalu bagaimana di saat seseorang masih hidup, segar, masih sehat, bugar? Naam. Walihada fa'innahu yambagi lil walid an ya'taniya bil muhafadati ala awladihi. Oleh karena itu sepantasnya bagi setiap orang tua untuk memperhatikan penjagaan atas anak-anak mereka. Wal muhafadah ala aqidatihim, menjaga akidah mereka, menjaga agama mereka, mengajari mereka kebaikan, menganjurkan mereka untuk meninggalkan keburukan dan berbagai macam wasail, wasilah-wasilah kemaksiatan, hingga mereka tumbuh berkembang, naam, dalam perkembangan yang salihah, dalam perkembangan yang salihah. Sebagaimana Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam di saat beliau akan meninggal, beliau berpesan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelahku? "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq." Naam. "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu Ibrahim dan Ishaq." Naam. Jadi ketika seorang akan meninggal, barakallahu fikum, dan sangat dituntut, disyariatkan untuk menyampaikan wasiat, maka wasiat yang dia berikan yang terpenting adalah wasiat dalam perkara agama. Tidak menyibukkan dirinya dengan wasiat-wasiat dalam urusan dunia dengan meninggalkan wasiat dalam perkara agama. Naam. Sehingga diharapkan setelah itu anak-anak tersebut dan kerabat-kerabatnya akan tumbuh dalam bi'ah salihah. Di dalam hadis ini pula, barakallahu fikum, disebutkan bahwa Al-Walid bin Ubadah yatlub min walidihi an yusiyahu, meminta. Naam. Meminta. Di mana perkara ini menunjukkan ala hirsis salaf alal khair, menunjukkan semangat salaf atas kebaikan. Dan ini termasuk bagian dari firman Allah, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Minta wasiat. Dan wasiat yang diminta adalah wasiat dalam perkara agama. Dan pula di dalam hadis ini disebutkan bahwa Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu meminta agar beliau didudukkan. Faqala ajlisuni, dudukkan aku. Perbuatan ini beliau lakukan dan permintaan ini beliau sampaikan, ihtimaman minhu bil wasiyah, karena kesungguhan beliau untuk memberikan wasiat. Maka beliau pun memberikan wasiat. Dengan wasiat yang sangat agung tersebut, ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman, wahai ananda, engkau tidak akan merasakan manisnya iman dan mendapatkan atau sampai hakikat ilmu, kepada hakikat ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sampai engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya, sampai akhir wasiat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa, barakallahu fikum, yang dipilihkan oleh sahabat Ubadah ibn Samit adalah wasiat tentang al-iman bil qada'i wal qadar? bukan wasiat-wasiat yang lain yang juga sebenarnya sama-sama penting. Naam. Hal itu dikarenakan kata Syekh li'annahu qad zaharat fi akhiri ahdi as-sahabati firqatul qadariyah, karena telah muncul di akhir zaman sahabat firqatu al-qadariyah. Naam. Muncul di akhir zaman sahabat. Alladzina kanu yunfuna al-qadar, yang mereka menafikan takdir. Sebagaimana telah disampaikan oleh dua orang tabi'i kepada sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala keduanya melakukan haji atau umrah. Naam. Di mana mereka menyatakan awwalu man qala fil qadri bil basrati ma'bad al-juhani, orang yang pertama kali mencetuskan faham qadariyah di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Naam. Mereka menyatakan bahwa berbagai macam kejadian itu terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa berkaitan dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abdullah ibn Umar menyatakan, فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ, kalau engkau berjumpa dengan mereka, kabarkan kepada mereka, أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Lau anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaban, seandainya seorang dari mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan menerimanya, hatta tu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Ini menunjukkan, naam, bahwa faham ini adalah faham yang mengeluarkan dari Islam. Naam. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sahabat Ubadah bin Samit sebagaimana para sahabat yang lainnya, mereka mentahdzir umat dan memperingatkan atas bahayanya faham qadariyah. Wa hakadha yanbaghi, maka Syekh Al-Fauzan menyatakan, demikian pula sepantasnya bagi muslimin, idza zaharat firqatun dhalah an yuhasiruha, kalau muncul di zaman mereka, di setiap zaman yang mereka hidup di dalamnya, muncul berbagai macam firqah dhalah, kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, agar mereka memblokirnya. Naam. Wa an yuhadziru minha, dan agar memperingatkan dari bahayanya, dan hendaknya mereka bangkit untuk melawannya, membasminya, menghilangkannya, menjelaskan al-haq dalam perkara tersebut. Naam. Hingga agama ini selamat dari para da'i-da'i kesesatan. Karena barakallahu fikum, da'i mungkin banyak bertebaran di mana-mana, tapi ternyata barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menggambarkan bahwa di sana ada du'atun ila abwabi jahannam, ada para da'i yang mereka menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Iyadan billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari para duat yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Maka tatkala muncul firqah al-Qadariyah, kata Syekh Ubadah bin Samit, mewasiatkan anaknya agar berhati-hati dari firqah tersebut dan dari mazhabnya, dan agar beliau beriman kepada qada wal qadar sebagai aksan lima alaihi hadhihi al firqah ad dhalah, kebalikan dari apa yang diyakini, diimani, difahami oleh firqah tersebut yang mereka tusyakkik, memunculkan keraguan-raguan dalam dada-dada manusia, jiwa-jiwa manusia, iman-iman manusia, atau bahkan mereka menghilangkan sama sekali, menafikan al-qada wal-qadar. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kepada putranya, bagaimana caranya beliau bisa mengetahui tentang hakikat, hakikat keimanan tentang al-qada wal-qadar, khairihi wa syarri. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, yaitu engkau memantapkan keyakinan dalam dirimu, annama akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin menimpamu, wa annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu. Maka barakallahu fikum, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, di dalam medan tempur mereka ini bagaikan manusia-manusia yang tidak pernah takut mati, seakan-akan mereka punya 1000 nyawa, seakan-akan. Hal itu dikarenakan betapa kuatnya keimanan mereka kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang akan menimpanya tidak akan mungkin luput darinya, sebagaimana yang akan luput darinya tidak akan mungkin menimpanya. Tapi bukan berarti kemudian mereka meninggalkan sebab, tidak melakukan usaha, dengan bersikap serampangan dalam medan jihad, ugal-ugalan dan segala macamnya, ngawur, konyol, tidak. Mereka memakai baju besi, mereka memakai tameng dan yang semisalnya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keimanan kepada takdir baik dan buruknya itu menanamkan sikap keberanian yang tinggi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa al-jihadu fi sabilillah akan mendekatkan mereka kepada kematian, sebagaimana tidak berangkat jihad akan menjauhkan mereka pula dari kematian. Lah, lihatlah sebagai pelajaran berharga apa yang terjadi kepada sahabat yang mulia Saifullah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, panglima perang yang luar biasa, handal. Sekian banyak pertempuran beliau sebagai panglimanya, dan kepiawaian beliau dalam memimpin pasukan perang itu sejak sebelum masuk Islam, termasuk ketika kekalahan yang menimpa muslimin dalam perang Uhud adalah dalam menghadapi pasukannya sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala an. Ternyata beliau yang sudah begitu luar biasa harapan, dambaan, gejolak jiwanya agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebagai syahid, ternyata beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Namun sangat berharga beliau mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menanamkan jiwa tenang pada diri beliau, atau ketenangan jiwa pada dirinya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin min qalbihi, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa meminta syahid kepada Allah bisidqin min qalbihi, jujur dari hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ballaghahu manazil asyuhada, akan Allah sampaikan dia kepada derajat tingkatan para syuhada meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara penting pula di dalam hadis ini yang diajarkan oleh sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyatakan ya bunayya, ini juga kalimat yang lembut menunjukkan kasih sayang yang tinggi kepada anak. Naam, maka beliau radhiyallahu taala anhu menyatakan inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, fadzakara hadithahu, aku mendengar Rasulullah bersabda, lalu beliau menyebutkan hadisnya, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam hingga akhir hadis. Maka faedah penting yang ada di sini adalah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa hakadha yanbaghi liman yaqulu qawlan, demikianlah sepantasnya bagi orang yang mengucapkan sesuatu, an yadhkura dalilahu minal kitab was sunnah, agar menyebutkan dalilnya dari Alkitab was sunnah. Diajarkan sikap beragama agar berpegang bersandar kepada dalil Quran was sunnah, tidak dibiarkan dalam ajaran taklid buta, dikungkung oleh naam sikap taklid, membebek, membeo, fanatik, ta'assub al-a'ma, tidak. Dan sungguh barakallahu fikum, seorang yang dia terbiasa dengan taklid, maka sungguh dia telah membiarkan dirinya menjadi orang yang dungu, bodoh dan rendah. Sebagaimana yang sering diucapkan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, at-taklid itu yurithul baladah, mewariskan kedunguan. Bagaimana tidak, orang taklid membiarkan dirinya ditarik ke sana kemari, mau dijebloskan ke jurang dia akan terima. Fa'ikhani wa rahimahullah. Maka jadi dalam bijak kepada lil Qur'an, akan sahabat Ubad Shamit putra beliau radha ta'ala anhu. Wallahu ala alam. Laqad subhanahu wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.